Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya lah kita sampai hari ini masih bisa istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Maka mudah-mudahan nikmat ini berlanjut sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita melanjutkan pembahasan kita tentang masailul jahiliyah dengan syarahnya Syekh Shalal Al-Fauzan, masuk pada pembahasan ke-48. المسألة الثامنة والأربعون. Pembahasan tentang ke-48. Kufruhum bi ayatillahi jumlatan. Pengkafirannya mereka terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala secara total. Pembahasan ini kaum muslimin diangkat dikarenakan di zaman sekarang ini bermunculan orang-orang yang mereka hakikatnya tidak ada iman, bahkan mereka kafir, dibuktikan dengan penghinaan terhadap Islam, penolakan terhadap ayat dan hadis, pengingkaran terhadap akidah yang benar. Tetapi ironisnya, mereka masih mengaku sebagai muslim. Padahal dia berpikiran seperti pikirannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Bahkan mereka mengikuti langkahnya al-Yahud wa Nasara. Tetapi mereka masih mengaku sebagai muslim. Mengaku sebagai muslim. Karena itu dibawakan dalam bab ini agar supaya kita memahami bahwa perbuatan itu bukanlah perbuatan seorang muslim. Perbuatan mengingkari ayat Al-Quran, menolak hadis Nabi, itu perbuatannya orang kafir. Jangan kita ikut-ikuti. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mengingkari satu ayat di dalam Al-Quran itu memiliki makna, dia berarti mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayat yang dia ingkari itu adalah ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Misal dia mengatakan ayat ini dusta, tidak akan terjadi apa yang dikabarkan dalam ayat ini, saya tidak percaya dengan isi ayat ini, ayat ini bohong. Sungguh dia hakikatnya menyatakan Allah itu pembohong. Bahasa Arabnya Allah itu kadzab, dusta. Karena itu saya tidak percaya ayat ini. Hakikat dari ucapan ini adalah dia menolak semua Al-Quran. Dikarenakan dia menuduh Allah sebagai pembohong, maka semua ayatnya pun berisikan kebohongan dan kedustaan. Jangankan satu ayat wahai kaum muslimin, mengingkari satu huruf saja di dalam Al-Quran, tidak percaya terhadap huruf itu, tidak percaya terhadap kalimat itu, maka dihukumi dalam syariat kita, ia seperti hanya mengkafiri semua isi Al-Quran. Hal ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dibawakan kalimat ini dalam kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. Beliau mengatakan, man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafara bil Qur'ani kulli. Barang siapa yang mengkafiri satu huruf dalam Al-Qur'an, dia tidak percaya dengannya, dia mengingkarinya, maka sungguh dia telah mengingkari semua isi Al-Qur'an. Dia telah mengkafiri Al-Qur'an secara total. Dikarenakan isi Al-Qur'an 30 juz semuanya itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk kepada penjelasan demi penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, min masaili alil jahiliyyah, termasuk di antara kerusakan, keburukan, bahkan kekafiran yang terjadi di kalangan ahlul jahiliyah adalah al-kufru bi ayatillah, mengkafiri ayat-ayat Allah. Mengkafiri, kafara itu kalau terjemahan secara bahasa angkara, yakni mengingkari. Mengingkari itu maknanya luas. Tidak percaya, itu juga bentuk pengingkaran. Tidak percaya dengan adanya berita alam kubur, padahal di dalam Al-Quran disebutkan itu. Mengingkari berita adanya neraka, mengingkari berita adanya malaikat, padahal itu disebut dalam Al-Quran. Itu bentuk pengingkaran, itu disebut dalam kalimat lainnya pengkafiran, pengkufuran, mengkafiri Al-Quran. Tidak percaya dengan isinya, menolak, menentang dengan mengatakan tidak masuk akal, atau mengatakan tidak lagi relevan, tidak layak diterapkan di zaman sekarang ini. Itu semua bentuk kekufuran, pengingkaran kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan itu adalah bentuk kekafirannya kaum jahiliyah. Allati anzalaha ala rusulihi. Di mana kekafiran demi kekafiran dilakukan oleh manusia sepanjang zaman, dari zaman dulu sampai hari ini. Mereka mengkafiri ayat-ayat Allah, baik yang turun di zaman dulu kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, seperti mengkafiri Taurat, atau mengkafiri Injil, atau Zabur, ataupun mengkafiri Al-Quran. Ini terdapat dari sepanjang zaman muncul orang-orang seperti itu, yang menentang dakwahnya Nabi Allah Dawud. Mereka mengingkari Taurat, mengingkari Zabur. Wa atayna Dawuda Zabur. Kami berikan kepada Dawud Zabur. Mereka mengingkari Nabi Musa. Maka bentuk pengingkarannya adalah dengan menolak Taurat, karena Taurat diturunkan kepada Musa. dia mengingkari Nabi Isa, maka mereka pun mengkafiri Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Demikian pula di zaman sekarang ini, mereka-mereka yang menolak Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada beliau, bentuk pengingkaran kepada Nabi Muhammad SAW diwujudkan dalam bentuk pengingkaran kepada Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sepanjang zaman akan ada orang-orang yang seperti itu. Sama saja bahkan mengkafiri total 30 juz. Atau mengkafiri sebagian. Walaupun mungkin dia mengimani sebagian. Hukumnya sama. Ulaika humul kafirun haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir yang hakiki. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Waqad tawa'adallahu man fa'ala dhalik. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam siapapun yang melakukan perbuatan itu. Faqala, dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni tidak percaya dengan kebenaran ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka bersombong terhadap ayat-ayat kami. Bersombong maknanya adalah menolak. Sebagaimana sabda Nabi kita, beliau mengatakan, al-kibru batarul haq wa hum tunnas. Sombong itu adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia. Mereka bersikap sombong kepada Al-Quran, maknanya merendahkan Al-Quran, menghina Al-Quran. Secara otomatis mereka menolaknya, menganggap mereka lebih baik daripada Al-Quran. Maka orang yang seperti ini, la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Ini ancaman bagi mereka yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Disebutkan juga dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي. Dan orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, dan dia pun tidak percaya bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dia akan kembali kepada Allah. Yani dia tidak percaya adanya hari pembangkitan. Maka mereka lah orang-orang yang putus asa dari rahmatullah, alias tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perhatikan ayat-ayat ini ya kaum muslimin, berbicara tentang hukum orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an. Apa hukumnya? Kafir. Siapa yang mengatakan itu? Al-Qur'an. Kalamullah, Allah sendiri. Walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang kafir mengingkari ayat-ayat kami, maka hukumnya mereka disebut dengan kafir. Dan yang menyebut mereka kafir adalah Allah. Misal seperti Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka siapa yang menyatakan Allah memiliki anak, maka dia berarti mengkafiri ayat ini. Disebut apa mereka? Kafir. Jangan takut menyebut mereka kafir, karena itu kalamullah. Jangan kemudian dilemahkan, disebut dengan kalimat lain, sebagai kalimat non-muslim saja. Kafir mereka. Siapa yang mengkafirkan mereka? Al-Quran, kalamullah. Keyakinan kita sebagai umat Islam terhadap mereka yang menyatakan Allah punya anak, hukumnya kafir. Maka disebutlah dengan kalimat kafir. Dan itu vonis. Klaim dari Allah Azza wa Jal. Penyebutan kafir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada tiba-tiba orang mengatakan penyebutan kalimat kafir kepada mereka-mereka yang non-muslim memiliki kandungan radikalisme, maka sungguh dia telah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah mengatakan Allah sumber radikalisme. Allah adalah na'udzubillah min dzalik, kita tidak kuat mengucapkannya. Karena yang menyebut mereka kafir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah tsalitsu tsalatsah. Tsalitsu tsalatsah adalah trinitas. Siapa yang mengatakan mereka kafir? Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mengingkari keyakinan itu, menjauhinya dan mengatakan itu kafir. Jangan dilemahkan kalimat ini. Ini klaim dan vonis cap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki langit dan bumi. Kalau Anda tidak setuju, pergi dari bumi ini. Ini buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak sama sekali memiliki makna berarti harus ada perang terus terhadap non-muslim. Lah. Agama Islam membagi kafir menjadi empat. Yang boleh diperangi kafir harbi. Adapun kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Tidak boleh diperangi. Tetap kafir. Tapi tidak boleh diperangi. Yang diperangi kafir harbi. Yang memang menyerang kaum muslimin dan terjadi pergolakan perang dengan mereka. Yang hidup di negara kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka dibiarkan beragama dengan keyakinannya. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Selamat datang, masya Allah, masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, silakan. Tidak ada paksaan. Dan tidak dipatuhi, tidak dibunuh, tidak disakiti, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh. Kafir dzimmi dia. Walaupun ada aturannya, dia harus membayar upeti kepada penguasa kaum muslimin. Tapi tetap dikatakan kafir. Tetap dikatakan kafir dengan istilah kafir harbi. Hadirin kaum muslimin, heran kita muncul kata-kata yang sangat membahayakan sekali, mengkebiri umat Islam untuk kemudian meringankan perkara kekufuran, meringankan perkara beragama dengan selain Islam, untuk kemudian nanti pada ujungnya kaum muslimin, orang tidak lagi menganggap kekafiran itu bagian dari kesesatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ternyata ada orang yang menyatakan Allah punya anak. Mengingkari atau tidak berarti apa? Mengingkari. Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair anaknya Allah. Nasara mengatakan Isa ibn Allah. Isa putranya Allah. Ini tentunya bentuk kekafiran. Dan Allah sebutkan itu berulang kali dalam banyak ayat. Innal ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Yang dipermasalahkan oleh dia adalah selama dia masih memiliki kitab suci, masih beragama dengan kitab suci, maka dia bukan kafir penyebutannya. Ahlul kitab itu kafir. Allah sendiri menyebutkannya dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Penyebutan mereka sebagai ahlul kitab itu hanyalah sebagai penyebutan turunnya kitab suci Allah kepada mereka. Bukan penyebutan tentang baik dan benarnya mereka. Karena mereka telah berubah dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, Taurat. Mereka telah berubah dari kitab suci Allah turunkan kepada mereka, Injil. Perubahannya dalam perkara ketuhanan. Semua kitab suci mengajarkan La ilaha illallah. Pengesaan kepada Allah. Penuhanan hanya kepada Allah. Dan tidak ada satupun kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang menyebutkan Allah punya anak. Tidak ada. Maka perubahan itu menyebabkan mereka kafir. Walaupun kitab suci turun kepada mereka di zamannya dulu. Hakata kaum muslimin dalam menghukuminya. Dan ini tidak berarti memiliki makna radikalisme. Tidak memiliki pemahaman radikal keras. Tidak memiliki muatan perang sara. Tidak sama sekali. Ini menundukkan orang pada kedudukannya. Hakata kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini. Walladzina kafaru bi ayatina. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Waliqaihi. Kepada ayat-ayat Allah dan tidak juga beriman kepada hari pembangkitan. Ulaika ya'isu mir rahmati. Mereka lah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmatku. Qala syaih. Kita melanjutkan ucapan beliau. Wa ghairu dhalika minal ayat allati tadhkuru annal kufar yakfuruna bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayat-ayat yang lainnya. Yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik mengkafiri secara total. Atau mengkafiri sebagiannya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi. Wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian dan kalian mengkafiri sebagian? Fama jazaw ma yaf'alu dhalika illa hizzun fil hayati dunya. Uyraddu. Wayawmal qiyamati yuraddun ila syadil adab. Siapa yang melakukan ini, beriman sebagian, menolak sebagian, maka Allah akan timpakan bagi dia kehidupan yang sangat menghinakan. Dan nanti di yaumul kiamah akan dimasukkan ke dalam adab yang sangat dahsyat. Karena kekafirannya mereka. Lihat ayatnya. Ayat ini menyatakan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian mengimani sebagian Al-Quran? Wa takfuruna dan kalian mengkafiri sebagian. Lihat kalimatnya. Orang yang menolak sebagian itu maknanya mengkafiri. Dihukumi kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebagian yang engkau tolak. Maka hadirin kaum muslimin. Seorang muslim berbeda dengan orang yang kafir dalam bab ini. Itulah bedanya iman dan kufur. Orang yang mukmin meyakini semuanya hak. Semuanya benar. Tanpa ragu. Adapun orang yang kafir Dan memang karena kafir, ya beda dengan orang yang beriman. Yakni mengkafiri dan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syekh, wa yu'aridunaha bi'uqulihim al-fasidati. Mereka menolak ayat-ayat Allah dengan sebab akal-akal mereka yang rusak. Di antara manusia, ada yang mengkafiri Al-Quran karena alasannya tidak masuk akal. Alasannya tidak masuk logika. Ada di antara mereka mengingkari Al-Quran dikarenakan memang aslinya tidak percaya kepada Allah. Mereka-mereka yang non-muslim mengingkari Al-Quran. Karena memang dari awalnya mereka sudah mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang meyakini Allah, tetapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud wal-Nasara, mereka mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengenal itu termaktub dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan semuanya menyebutkan kalimat Allah. Mereka mengerti Allah sebagai Rabbul Alamin. Walaupun ejaannya berbeda, tetapi yang dimaksudkan adalah Allah yang mengutus Nabi Isa, yang mengutus Musa, yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka mengingkari kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengakui kerasulannya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Maka mereka menolak Al-Quran secara total. Hanya faktor pengingkaran itu. Di antaranya yang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah yang disebutkan oleh Syekh. Yaitu apa? Pengingkaran terjadi di kalangan umat Islam. Yang notabene mereka beragama Islam, meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tetapi masih menolak ayat Al-Quran. Di antara sebabnya lebih mengedepankan akal, logika daripada kebenaran wahyu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga orang-orang yang beragama dengan akal itu adalah musuh Islam secara hakikatnya. Mereka disilakan dengan aqlaniyun. Zaman sekarang ini mereka disebut dengan jil, jaringan Islam liar, dan sudah menjadi jin, jaringan Islam Nusantara. Maka hadirin kaum muslimin, mereka tidak lagi memakai Al-Quran, tidak lagi memakai hadis Nabi. Bahkan mereka mencemooh Islam yang turun di zaman Nabi, Islam yang turun di Arab, itu Islam yang jelek. Yang mana dia mengatakan keberadaban kami sebagai Nusantara lebih baik daripada Islam yang turun di bangsa Arab. Apa itu maknanya Al-Quran yang diingkari? Karena yang turun di bangsa Arab itu Islamnya Al-Quran. Yang turun di bangsa Arab itu sunnah Nabi berbahasa Arab, bukan di Nusantara. Sehingga kalau mereka beragama Islam dengan model Nusantara, kitab sucinya apa? Doro gandul? Apa primbon? Hadisnya mana? Karena itu mereka sholatnya pun tidak dengan bahasa Arab. Pernah melihat? Itu dipertontonkan, di-upload di dunia maya. Mereka mengajarkan tata cara sholat dengan berbahasa Indonesia. Karena memaksakan diri, kami bukan Islam Arab. Memaksakan diri, kami Islam Nusantara, menolak ke Arab-Araban. Nek dadi wong Islam, aja ngikuti wong Arab. Lah ngikuti wong apa, Pak? Wong nabine wong Arab. Hakikat kaum muslimin mengherankan sekali. Hakikatnya Al-Quran diingkari. Karena itu selalu dan selalu memunculkan pendapat-pendapat yang merusak dinul Islam. Yang dikebiri, yang disikat oleh mereka adalah dinul Islam. Dan yang dibela-bela oleh mereka adalah kaum kafirin. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Islam itu adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah engkau muslim yang sejati. Dan insyaAllah akan ada daurahnya dengan judul Jadilah apa Muslim Sejati di pondok kami. Di Mujur. Pada tanggal berapa? Minggu besok insyaAllah. Tanggalnya saya lupa. Dari pagi sampai, dari saat 10 sampai menjelang asar insyaAllah. Oleh Ustaz kami Ustaz Muhammad Umar Samir. Dan ini sekaligus publikasi. Karena waktunya mendekat sekali. Beliau, walhamdulillah, kesehatannya membaik. Dan kemudian beliau memberikan kesempatan, alhamdulillah, untuk bisa kita adakan daurah. Yang berjudul, apa judulnya? Saya malah lupa, Pak. Ya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadilah seorang muslim yang hakiki. Betul-betul muslim. Jangan muslim hanya sekedar kedok saja yang hakikatnya Anda menolak Islam. Dan itu pembahasan yang akan dimuat oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Umar. Hadirin kaum muslimin, qala Syekh Shalal Fauzan, lanjutnya sedikit kita tambah, wa hadza wa bi syabibil batilah wa hadza yanjaru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah. Hal ini kaum muslimin yanjaru ila kulli man kadzdzaba bi ayatillah, mengena hukum kafir yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mengena semua pihak yang tidak percaya kepada ayat Al-Qur'an. Satu ayat saja kata beliau, ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah. Hukum ini mengenai, yakni hukum kafir mengenai pada setiap orang yang mengkafiri satu ayat saja dari ayat-ayat Al-Qur'an, bi annahu wahyu min Allah azza wa jal, dikarenakan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bi haditsin sahih, termasuk juga hukum kafir disematkan bagi mereka yang menolak satu hadis saja. Hadis itu sahih ditolak walaupun satu, itu pun dikatakan kafir dalam agama kita. Fa innahu min ayatillah, karena hadis nabi itu termasuk dari ayat-ayat Allah. Diannahu wahyu min Allah azza wa jal, karena itu pun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi yakdhibu bi ba'd al-ahadith as-sahihah kama yaf'aluhu ba'd al-maghrurin wal-muthaqqafin idza lam tuwafiq afkaruhum wa qulahum wa kama 'alayhi aqlaniyun. Maka kata beliau, belum memberikan contoh orang yang tidak percaya dengan hadis nabi. Sebagaimana ini terjadi pada mereka-mereka yang menjuluki dirinya sebagai ahlu thaqafah, atau ahlu fikri, atau al-mufakkirun, yang dibahasakan dengan kita ahli berfikir, dibahasakan dengan kita ahli dalam wawasan dunia. Orang yang wawasannya luas. Pemikirannya luas. Pemikirannya dalam. Dengan soal berkata-kata yang mengunggulkan akal. Dan menolak hadis Nabi SAW. Orang dikatakan akalnya cerdas. Itu kalau sudah berani menolak ayat atau hadis Nabi. Maka dia dikatakan orang yang cerdas. Ber-IQ tinggi. Karena memang yang mengeluk-elukan akal dari zaman dulu. Mereka-mereka kaum Mu'tazilah. Dan lebih jahat lagi. Mereka orang-orang yang ahlu filsafat. Ilmu kalam dan mantik. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka disebut dengan aqlaniyun. Orang-orang yang beragama dengan menggunakan akal. Kullu hadza min at-takdzibi bi ayatillah. Semua ini termasuk dari mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Wal wajibu alal mu'min. Ayyumina bi ayatillah. Yang wajib bagi setiap orang yang beriman adalah beriman dengan semua ayat-ayat Allah. Baik itu Al-Qur'annya maupun itu hadis yang sahihnya. Hadis Nabi itu wahyu atau bukan? Wahyu atau bukan? Wahyu. Mana dalilnya? Dalilah aku staukrum. Ini kelalen. Saya tidak pernah lupa. Karena memang saya belum pernah hafal. Itu jawaban yang tepat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wama yantiku anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul berbicara dari hawa nafsu. Tetapi Rasul itu berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Masya Allah. Sehingga hadis Nabi, ucapan beliau, takrir beliau, perbuatan beliau yang berkaitan dengan dinul Islam. Itu adalah wahyu min indillah. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang mukmin mengimani semua itu. Wa yusaddiqaha dan mempercayainya dan membenarkannya, wa ya'mal biha, dan hendaknya dia pun beramal sesuai dengan wahyu tersebut. Lianna haqqun la ta'tarihi al-batil, dikarenakan ayat-ayat Allah semuanya benar, semuanya hak, tidak ada satupun yang tercampuri dengan kebatilan. La yatihil batilu min baini yadihi wa min khalfih. Tidak ada kebatilan sama sekali yang mendatangi Al-Qur'an baik dari arah depan maupun belakang. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah disebutkan ayat di sini dalam surat Fussilat ayat yang ke-42. La yatihil batilu min baini yadihi wa min khalfih. Tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada satupun kebatilan yang datang kepada Al-Quran. Dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Al-Quran. Tanzilun adalah kitab suci yang turun. Dari Allah yang maha hakim. Maha bijaksana. Hamid yang maha terpuji. La yatutarruk ilaihi syakkun la raib. Tidak ada keraguan. Tidak ada kebimbangan terhadap Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal. Al-Baqarah kita hafal kaum muslimin. Iya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tok niku pak. Alif lam mim. Itulah Al-Quran. Kitabullah. La raiba fihi. Tidak ada keraguan terhadap isi Al-Quran. Siapa yang ragu, siapa yang bimbang, maka dia kafir. Karena iman itu menuntut, tidak ada ragu. Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya tak lain, orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian mereka tidak ragu sama sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka marilah kita sebagai muslim, sebagai orang yang mukmin yang beriman, bersikaplah sebagai muslim yang sebenarnya. Bersikaplah sebagai mukmin yang sebenarnya dengan menerima dan membenarkan semua apa yang ada dalam dinul Islam, apakah itu bentuknya akidah ataukah bentuknya ibadah ataukah bentuknya itu adalah berita yang datang dari Allah berkaitan dengan alam ghaib ataupun yang lainnya. Yakini dan amalkan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang. Itu sifat seorang muslim. Bukan malah justru mengkebiri Islam, mencela Islam. Hah? Na'udzu billahi min dzalik tsumma na'udzu billahi min dzalik. Banyak orang Islam tetapi terjangkiti penyakit kekufuran. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kekafiran dan memberikan kepada kita taufik sampai akhirat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.